Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin kita telah selesaikan dari ayat yang ke 33 dari surat Al-An'am. Qad na'lamu innahu la yahsunukal ladzi yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui apa yang mereka katakan itu menyedihkanmu, ini membuatmu sedih. Merekanya kembali kepada musyrikin. Allah tahu bahwa perkataan-perkataan, tuduhan-tuduhan orang-orang musyrikin kepada Rasul itu membuat sedih beliau. Manusia biasa, barakallahu fikum, dari sisi basyariah memiliki rasa sedih sebagaimana manusia yang lain pun memiliki rasa sedih. Fa innahum la yukadzibunak, maka sesungguhnya mereka, yaitu orang musyrikin, tidak mendustakan engkau. Sudah saya jelaskan kemarin bahwa orang-orang musyrikin mengakui tentang kejujuran Rasul, bahkan mereka menggelari Rasul dengan Al-Amin sebelum masa kenabian. Sudah mereka akui kejujuran dan amanahnya beliau alaihi salatu wassalam. Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah mereka menentang. Ahsanta. Sudah saya jelaskan tadi yang dimaksud la yukadzibunak, mereka orang-orang musyrikin tidak mendustakan engkau. Tidak mendustakan tentang kepribadian Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa beliau adalah orang yang jujur. Berarti yang mereka dustakan itu apanya? Ajarannya ya. Jadi yang dimaksud adalah ajarannya. Itu diakui oleh Abu Jahal, bahkan Abu Jahal mengatakan inna lanukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'tabih, sesungguhnya kami tidak mendustakan engkau Muhammad, kami yakin, kami akui kepribadian engkau adalah orang yang jujur, engkau Al-Amin. Akan tetapi yang kami dustakan adalah apa yang engkau bawa dari syariat Islam ini. Di dalam ucapan yang lain, Abu Jahal ketika ditanya oleh Al-Akhnas, namanya Ubay Al-Akhnas ini. Al-Akhnas bertanya kepada Abu Jahal, ya Abul Hakam, ini kunyahnya Abu Jahal, akhbirni an Muhammad asadikun huwa am kadhibun. Wahai Abul Hakam, ini Abu Jahal, kabarkan kepadaku tentang Muhammad, asadiqun huwa am kadzibun, apakah orang yang jujur dia atau orang yang pendusta. Fa innahu laisa hahuna min Quraisyin ghairi wa ghairuk yasma'u kalamana. Sesungguhnya di sini dari orang Quraisy tidak ada di sini dari orang Quraisy melainkan saya dan Anda. Tidak ada yang lainnya yang mendengarkan perkataan kita. Pembicaraan rahasia antara dua orang ini, gembong musyrik. Apa jawaban Abu Jahal? Waihaq wallahi inna Muhammadan la sadiqun wa ma kadzaba Muhammadun qatta. Celaka engkau. Demi Allah, sesungguhnya Muhammad itu benar-benar orang yang jujur. Dan tidaklah Muhammad pernah dusta sedikit pun. Sama sekali enggak pernah berdusta. Berarti Abu Jahal dan musyrikin lainnya i'tiraf, mengakui tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi anehnya terhadap ajaran yang beliau bawa mereka enggak mempercayainya. Maka dari itu Allah katakan dalam ayat ini, walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tapi orang-orang yang zalim terhadap ayat-ayat Allah mereka menentang. Zulman wa inadan. Murni didasari dengan kedzaliman dan penentangan. Nas'alullah salamat wal afiyah. Maka dari itu Allah katakan walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Kita akan memasuki ayat yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla walaqad kudzibat rusulun min qablik fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah wala kurja'aka min naba'il mursalin. Kurang lebih artinya, dan sungguh telah didustakan rasul-rasul sebelum engkau. Fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu, maka mereka bersabar atas apa yang mereka didustakan. Syariat yang mereka bawa didustakan oleh kaumnya. Kecuali yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka akan menerimanya. Fasabaru 'ala ma kudzibu, mereka bersabar atas apa yang mereka didustakan dan mereka disakiti. Sehingga para nabi mereka tidak terlepas dari cobaan, gangguan dari kaumnya. Bahkan ujian-ujian, rintangan-rintangan yang dihadapi oleh para nabi jauh lebih berat dari apa yang dihadapi oleh umatnya. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya adalah dari kalangan para nabi, thumal amsal fal amsal. Hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan terhadap kalimat-kalimat Allah. Maksudnya ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong mereka, itu tidak ada perubahan, pasti terlaksana. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepada engkau dari berita kabar tentang para rasul, rasul-rasul yang Allah utus sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadhihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ta'ziyatun lah fiman kazzabahu min qawmih. Ini adalah tasliyah, pelipur untuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ta'ziyatun lah, dan penghibur bagi beliau. Menghibur tatkala beliau didustakan oleh kaumnya. Ketika saya jelaskan beliau didustakan, hendaknya antum langsung nyambung karena sudah dijelaskan ilmunya tadi. Berarti apa yang didustakan maksudnya, ikhwan? Bima ja'bihi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Didustakan apa yang dibawa oleh beliau dari ajaran Islam ini. Wa amrun lahu bi sabri kama sabara ulul azmi minar rusul. Demikian pula di dalam ayat ini terdapat perintah kepada beliau untuk bersabar. Kalian gak akan dapatkan di kitab kalian. Dengerin aja. Saya nukilkan dari kitab lain. Karena di keterangan beliau nanti juga akan saya baca. Ringkas sekali di situ. Baik. Wa amran lahu bi sabri kama sabara ulul azmi minar rusul. Demikian pula di dalam ayat ini terdapat perintah kepada beliau untuk bersabar sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ulul azmi ada berapa, antum? Ada berapa ulul azmi? 5 atau 7? Hah? 5 atau 7? 5. Coba sampingnya, berapa ulul azmi? Ada berapa? Enggak tahu. Nah, antum. Enggak tahu, antum. Berapa? Antum. Enggak tahu. Belakangnya ada berapa? Antum. 7. Wih, banyak ya. Berapa nafal? 5, sebutkan. Nuh, Isa, Muhammad, Ibrahim, Musa. Disingkat dengan minim. Ya, minim. M pertama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I-nya Ibrahim. Min, nun-nya, N-nya Nuh. I-nya lagi Isa. M-nya lagi Musa alaihissalam. Itu untuk mempermudah kalian mengingat. Jadi jawaban antum betul, ya. jazakallah khair. Jadi enggak usah ragu, ya. Mantap subhanatum. Tadi yang jawab 7 salah atau betul? Kebanyakan. Baik. Yang datang dari nas 5. Wa wa'dun lahu bisabri. Lahu wa'dun lahu bin nasri kama nasaqama nusiru. Demikian pula di dalam ayat tersebut terdapat janji dari Allah untuk beliau. Janji berupa mendapatkan pertolongan sebagaimana mereka para rasul-rasul sebelum engkau juga mendapatkan pertolongan. Wa bidzafari hatta kanat lahumul aqibah. Ba'dama nalakum minat takdzib min qaumihim wal adza al baligh. Thumma ja'ahum an-nasru fid dunya kama lahum an-nasru fil akhirah. Di dalam ayat ini pula terdapat janji Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya. Janji berupa Allah akan menolong beliau sebagaimana rasul-rasul sebelumnya pun ditolong. Demikian pula janji mendapatkan kemenangan sehingga keberakhiran yang baik berupa kemenangan diraih oleh beliau alaihi salatu wassalam dan juga oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Ba'dama narahu min at-takdzib, setelah mereka mendapatkan sikap-sikap pendustaan dari kaumnya, pendustaan terhadap ajaran yang mereka bawa dalam keadaan mereka mengakui kejujuran para nabi-nabi tersebut dan para rasul. Wal adzal baligh, demikian pula setelah mereka mendapatkan gangguan-gangguan yang sangat berat, kemudian datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia sebagaimana mereka pun mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Walaupun ayat ini berkenaan dengan para rasul barakallahu fikum, akan tetapi ini juga berlaku untuk umatnya. Maknanya ketika umatnya mengikuti ajaran beliau, kita berbicara rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti enggak akan terlepas dari cobaan dan rintangan. Baik cobaan dan rintangan itu berupa qauliyah maupun fi'liyah, berupa ucapan-ucapan, dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang miring, yang jelek, maupun secara fi'liyah perbuatan, kan untuk kemungkinan. Akan tetapi selama mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, seberat apapun ujian dan rintangan, pasti keberakhiran berupa menggapai kemenangan dan meraih pertolongan pasti akan mereka dapatkan. Janji dari Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyelisih janjinya. Kita lihat bagaimana beliau Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sadi rahimahullah taala menjelaskan ayat ini. Fasbir kama sabaru. Engkau bersabarlah wahai Nabi Muhammad sebagaimana mereka para rasul telah bersabar. Zafaru kama zafaru. Niscaya engkau akan meraih kemenangan sebagaimana mereka telah meraih kemenangan. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepada engkau dari berita para rasul, rasul-rasul sebelum engkau. Yasbitu fu'aduka wa yatma'innu bihi qalbuk. Ma bihi yasbutu fu'aduka wa yatma'innu bihi qalbuka. Berita-berita tentang para rasul yang dengannya hatimu akan menjadi kokoh, teguh. Ternyata tidak hanya anda saja yang mendapatkan cobaan dan rintangan. Para nabi dan rasul-rasul sebelum engkau pun tidak terlepas dari cobaan dan rintangan dari kaumnya. Sehingga dengan datangnya pemberitaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rasul-rasul dan nabi sebelum beliau, hal ini akan menyebabkan hati beliau semakin kokoh, semakin teguh. Demikian pula hatinya semakin tenang. Maka dari itu, ini dikatakan tadi ayat apa ya ikhwan? Tasliyah. Apa arti tasliyah? Bahasa Arabnya tadi? Pelipur dan penghibur. Takziah, penghibur. Makanya orang takziah, ketika ada kematian dinamakan takziah, itu maknanya adalah untuk menghibur keluarga yang ditinggal meninggal oleh salah satu keluarganya atau anggota keluarganya. Dan menghibur tersebut bisa jadi dengan dia menasehatinya, datang ke rumahnya, menemaninya, dan berkunjung. Demikian pula membawa makanan, seperti Rasul menghimbau para sahabatnya untuk membuat makan kepada keluarga Ja'far. Dan ketika beliau gugur di medan perang, itu namanya takziah yang disyariatkan. Jangan judulnya takziah tapi justru malah semakin menjadikan sedih keluarga yang ditinggal meninggal. Harus nyuguhkan makanan, motong ayam, bahkan motong kambing. Keluarganya meninggal, ayamnya pada meninggal. Kepotong, malah tambah sedih. Itu pun belum cukup, meninggalkan utang di warung, ngambil belanjaan. Allahu Akbar. Ini akibat dari jauh, ya, jauh dari ilmu. Tujuannya takziah katanya menghibur, tapi malah semakin menambah susah. Selesai 7 hari tinggal bon pada datang tagihan dari warung, apa enggak mumet kayak gini. Allahu musta'an. Itu takziah yang disyaratkan ya ikhwan, menghibur, bawa makanan atau menemani, memberikan nasihat-nasihat sehingga benar-benar terhibur. Dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya ikhwan terhadap rasulnya bahwa Allah berjanji akan memberikan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat, dan Allah menjanjikan memberikan kemenangan. Allah sebutkan pula dalam ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat As-Saffat ayat ke-171 sampai 173. Allah berfirman, "Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin." Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Surat apa tadi ikhwan? As-Saffat ayat ke-171 sampai 173. Dan sungguh telah tetap janji kami untuk hamba-hamba kami yang diutus sebagai rasul. Apa bentuk janjinya? Bentuk ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, bentuknya ialah innakum lahumul mansurun. Sesungguhnya mereka benar-benar akan ditolong. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Maka sesungguhnya tentara-tentara kami pasti mereka akan menang. Maka ini merupakan bisyarah azimah. Manittasafa bijundillah. Berita gembira untuk orang yang bersifat untuk dirinya sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala. Bentuk berita gembiranya ialah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala fi dunia wal akhirah. Demikian pula Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Di dalam surat Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kataballahu al-ahlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun 'aziz." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah telah menetapkan benar-benar saya dan rasulku dan rasul-rasulku pasti akan menang. Sesungguhnya Allah Zat yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Inilah beberapa ayat yang menjelaskan bahwa rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dari kalangan umat yang mengikuti rasul alaihi wassalatu wassalam, sekalipun berbagai macam cobaan dan rintangan akan menimpa mereka, pasti keberakhirannya adalah kemenangan. Keberakhirannya adalah mendapatkan pertolongan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Dan kalau melihat tentang sirah, sejarah, kisah para nabi dan para rasul pun demikian kenyataannya. Maka seharusnya ini semua semakin menjadikan keimanan kita semakin kuat, sikoh kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pertolongan Allah pasti akan kita dapatkan selama kita mensifati diri-diri kita sebagai tentara Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan mengikuti sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini, dan dengan ini pula selesai kita dari tafsir ayat yang keberapa ya kawan? 34 dari surat Al-An'am. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.